80 tahun lalu, beta masih kecil. Beta ingat tempo itu, sio mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi deng buju-buju. Lah sampai basar lagi, beta terlalu mama Sio mama, beta rindu ma pulang Sio mama Mama surya turus lamang Beta belum balas mama, mama pun capek sedulu Sio pepe manise, jaga beta pun mamae. Sio mama, beta sayang mamae. Sio mama, beta cinta mamae. Menyanyi deng buju-buju lah sampai basar lagi beta terlalu mamae Sio mama beta rindu ma pulang Sio Surya turus lamange Beta belum balas mama Mama pun capek siung dulu Sio pepe manise Jaga beta pun mama Sio mama Sio mama Beta sayang mama Sio mama Beta cinta mama